Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wala ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu lewat udara pada kajian tafsir Sya'rawi, program penyejuk hati. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada ayat 151 dari surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, dan sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa ia telah mengirim utusan kepada masing-masing umat, dan setiap utusan membawa syariat yang berbeda-beda pula, dan utusan-utusan itu berasal dari golongan mereka sendiri atau dari manusia itu sendiri. Allah tidak mengutus kepada manusia rasul dari jenis malaikat atau dari jenis jin, karena apabila itu dilakukan, dia tidak akan sinkron dan dia tidak akan komunikatif karena berlainan jenisnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul dari jenis manusia itu sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Rasul itu berasal dari golongan mereka. Artinya karena ini diturunkan pada bangsa Arab, maka Rasul itu pun dari orang Arab itu sendiri. Ketika Rasul diturunkan kepada orang Yahudi atau orang Nasrani, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil Rasul atau utusannya dari golongan mereka sendiri. Kemudian fungsi daripada Rasul itu adalah menjelaskan syariat-syariat manhaj yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang kedua adalah mengajarkan kepada mereka manhaj tersebut, menjelaskan, menjabarkan, baik itu dalam bentuk perbuatan, perkataan, baik itu bersifat ibadah atau muamalah antar sesama manusia. Nah, para nabi juga, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki sunnah atau sunnah kebiasaan, dan itu juga menjadi salah satu sumber rujukan dalam ajaran atau syariat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain daripada menyampaikan wahyu, mengajarkan, Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah membersihkan atau mensucikan manusia itu dari segala bentuk kekafiran, daripada segala bentuk kemusyrikan, dan dari segala bentuk kebatilan. Oleh karena itulah, karena ini berkaitan dengan fi'il, perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ingin mengatakan bahwa fungsi daripada rasul itu adalah menjelaskan yang kalian tidak tahu. Selama ini kalian tidak mengetahui bahwa ada kiblat selain daripada Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram. Maka fungsi diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada kalian pengalihan kiblat itu tadi. Begitu jugalah kalau dahulu perempuan dihinakan, maka fungsi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang adalah untuk mengangkat derajat wanita. Kalau dahulu sistem perbudakan masih dijaga dan dipelihara oleh bangsa jahiliyah, maka kedatangan Islam untuk menghapuskan perbudakan. Nah, fungsi daripada Rasul adalah mengajarkan kepada umatnya dan mensucikan umatnya dari segala sikap kebodohan. Mungkin ini sebagai pengantar, bisa kita lanjutkan kepada dialog. Baik sekali Ustaz Ardiansah penjelasannya tentang ayat 151 ini. Di buku Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, Tafsir Sa'roi yang kita kaji pada hari ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi menyatakan tentang penafsiran wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, bahwa manusia berada dalam kebodohan sekalipun peradaban dunia bertambah modern. Hanya umat Islam sajalah yang dapat memajukannya dengan cahaya iman dan membuat mereka tinggi dan mulia. Setiap ajaran Allah pasti berada di atas peradaban manusia. Umar bin Khattab pernah mengatakan, laulal Islam makana Umar. Kalau tidak ada Islam, Umar tidak ada apa-apanya. Allah. Ini pernyataan yang baik sekali nih Ustaz Ardi. Dan kita terus merenungi ini. Tetapi banyak masyarakat yang belum memahami. Karena terlihat pada kondisi yang umat Islam saat ini, terutama Indonesia, sangat morat-marit. Bagaimana mungkin peradaban dunia yang modern ini tidak ada apa-apanya, dan notabene-nya menurut Sa'roi adalah bodoh, dan Islamlah yang memajukannya. Sementara kita lihat kondisinya terbalik. Orang maju, Islam, umat Islam Indonesia lah yang tertinggal dan dalam keadaan bodoh. Bagaimana Ustaz Ardi menyikapinya? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang peradaban, tentang modernitas, maka kalau saya melihat ada sisi pandang yang berbeda antara bagaimana Islam menyikapinya atau memandangnya dengan manusia itu sendiri melihatnya. Kalau Islam melihatnya lebih kepada esensi spiritualitas, rasa keberagamaan. Tapi kalau manusia itu sendiri melihat dari sensualitasnya, artinya dari keindahannya yang dilihat. Sesuatu yang indah, sesuatu yang maju, gedung tinggi misalnya. Ya, kita berbicara lewat handphone. Oh, ini berarti kemajuan. Ini berarti peradaban yang maju. Tapi kalau saya ditanya, apakah ini dikatakan suatu kemajuan yang melebihi pada umat-umat terdahulu? Saya masih mempertanyakannya, Ustaz Zainal. Karena apa? Karena mungkin pada satu sisi kita maju. Telekomunikasi mungkin saat sekarang ini lebih maju daripada umat terdahulu. Tapi tidak pada tingkat arsitektur. Ya. Kalau kita lihat, malah sekarang ini jauh lebih jeblok daripada umat terdahulu. Kita bisa melihat bagaimana canggihnya bangunan Sphinx, ya. Abu Haul, begitu juga piramid. Dan di Roma sendiri ada bangunan yang sudah ribuan tahun, tapi rusak sampai saat sekarang ini. Ya. Dan begitu juga kalau kita lihat ke beberapa abad yang lalu, ada Masjid Biru di Turki. Ya. Artinya mungkin dari satu sisi, yaitu masalah telekomunikasi, kita canggih mungkin saat sekarang ini, tapi tidak pada aspek arsitektur. Bahkan saya pernah berbicara dengan salah seorang arsitek, ya. Dia mengatakan bahwa apa yang ada pada pembangunan piramid, dan dia sudah pernah ke sana dan beberapa negara yang sudah dia kunjungi, itu tidak diketahui rahasianya sampai saat sekarang ini. Begitu. Jadi luar biasa canggihnya. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang peradaban dari aspek manusia, ini adalah sangat subjektif. Dari sisi mana yang ingin kita lihat? Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam tidak mengatakan bahwa yang modern itu adalah pakaian yang lebih cantik. Tidak, itu menjadi standarnya. Tetapi adalah bagaimana sesuatu itu dapat mengantarkan, suatu kemajuan itu dapat mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya agak sedikit merasa terusik dengan fenomena saat sekarang ini, di mana kecanggihan-kecanggihan itu mengaburkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pernyataan misalnya bahwa sekarang ini sudah canggih, perempuan boleh saja keluar malam kemana saja berjalanan sendirian begitu. Jadi tidak relevan lagi kalau wanita-wanita harus bermuhrim begitu, karena sekarang naik pesawat aman. Itu kan suatu pernyataan yang dilihat dari aspek subjektivitas manusia itu sendiri. Ya, aman menurut siapa? Menurut manusia itu. Tapi belum tentu aman menurut Allah. Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang agama, tentang spiritualitas, ya, maka kita kembalikanlah kepada maqala Allah wa maqala Rasul itu tadi, ya, tidak sehingga hidup kita ini bermakna. Karena kita mengetahui banyak biografi menceritakan tentang orang yang dahulunya kaya raya, ya, yang hebat, memiliki kekayaan, tapi ketika dia mengakhiri hidupnya, dia akhiri dengan rasa penasaran. Kita bisa membaca bagaimana kisah hidup John Lennon, begitu juga Elvis Presley, dan orang-orang kaya yang di dunia ini yang terkenal dengan glamour, tapi ternyata di akhir hayatnya dia merasakan ada sesuatu yang hilang. Bunuh diri pun banyak, dan Ustaz, terjadi bunuh diri begitu. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ini sedikit sebelum ke Ustaz Hanafi, masalah modern yang dimaksud di sini bukan modern fisik, Pak Ustaz, jadi modern jiwa. Karena fisik itu, kata pepatah Inggris, the beauty is skin deep, katanya. Kecantikan itu hanya sedalam kulit. Iya, betul. Ha, kalau kulit sudah terkelupas, betul, apa namanya, ada operasi plastik. Plastik, ya. Jadi sudah tidak ada cantiknya lagi. Betul. Modernitas dalam segi fisik itu hanya lipstiknya saja. Iya. Bangunan, hakikatnya kalau nggak dicat, hancur kali, jelek makanya sekali. Makanya sedikit, Ustaz, saya ingin menambahkan, kalau saya mengatakan Miss Universe atau Miss-Miss yang lain itu sudah tidak relevan lagi dengan sekarang. Nah. Karena apa? Karena yang dicari sekarang itu kan inner beauty begitu. Iya, keindahan yang dari dalam. Iya. Jadi bisa saja dia cantik, belum tentu inner beauty kan. Iya, benar. Jadi modern yang maksud jiwa. Makanya kenapa kok Islam itu sangat modern? Karena Islam sangat berpegang pada akhlak. Betul. Dalam sebuah pepatah mengatakan, innamal umamul akhlaku ma baqiyat wa in zahaba akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya suatu masyarakat, suatu peradaban itu tergantung sejauh mana dia berpegang teguh kepada akhlak, etika, dan moralnya. Apabila etika moral itu sudah mereka tinggalkan, hancurlah peradaban itu sehebat apapun. Dan itulah yang kita lihat tentang piramid yang begitu maju. Betul, betul. Tidak ada akhlak, hancur. Romawi, hancur. Irom, hancur. Imad, hancur. Karena apa? Peradabannya sudah tidak bermoral dan berakhlak. Betul lagi. Sekali, Ustaz. Jadi yang dikenang dan tercatat di dalam sejarah itu, kalau kita lihat saat sekarang ini, tinggal bangunan itu saja. Ini bangunan ini sudah sekian ratus tahun, sudah sekian ribu tahun, tapi esensi daripada masyarakat itu sendiri hanya tinggal hinaan bagi mereka. Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Madain Saleh. Saya pernah ke sana, Ustaz. Madain Saleh ini, bangunan itu dia terbuat dari batu, gunung batu, dan dipahat. Jadi dia ada ruangan tamu, ada kamar mandinya di dalam gunung itu. Di dalam gunung itu tadi. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari aspek teknologi, saya pernah membawa salah seorang arsitektur dari Jakarta, dia bilang kalau kita memahat saat sekarang ini mungkin sudah pecah 100 gunung ini, katanya, karena tidak ada alat yang mampu yang bisa mengorek gunung seperti itu begitu. Itulah luar biasanya, wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun, tadi itu begitu. Jadi Allah, Rasul itu mengajarkan kita dari aspek akhlak yang kita sebenarnya, itulah esensinya, itulah dari substansi dari permasalahan itu tadi. Ya, kalau saya melihat di sini ada dari sudut pandang yang lain, ada sebagian kalangan yang disebut dengan istilah ingkaru sunnah, mengingkari eksistensi Nabi dalam agama ini. Artinya apa? Secara umum mereka hanya mengakui Al-Quran. Tapi bila kita melihat pada penggalan ayat ini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, itu terjawab sudah. Artinya apa? Anda tidak bisa hanya berpegang kepada Al-Quran yang sifat literally. Perlu Nabi yang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, ini ayat ini merupakan jawaban yang langsung dari Allah tentang orang-orang yang mengingkari pentingnya sunnah Nabi dalam kehidupan Islam. Nah, kita melihat bahwasanya satu sudut yang lain, bahwasanya keberadaan Nabi yang memang dari jenis manusia, minkum, itu adalah gunanya untuk manusia, untuk umat, agar umat mudah mengamalkan Islam. Iya. Seandainya Nabi itu dari galangan malaikat, malaikat gak perlu makan, gak perlu menikah, gak perlu apa, tentunya pincang Islam ini. Iya. Ketika umat mau makan gimana caranya, ketika umat mau menikah dan tata cara menikah juga, maafnya bagaimana cara berhubungan suami istri juga, apa yang dibaca dan bagaimana, akan tidak akan dapat. Karena apa? Iya. Malaikat tidak butuh itu semua. Iya, jadi memang betul sekali Ustaz, bahwa di dalam memahami Islam itu sendiri tidak dapat kita menghindar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang tabi'in Ibnu Sirin mengatakan bahwa orang yang belajar Islam tapi tidak kembali kepada sunnah itu layaknya seperti orang yang mengatakan dia melihat tapi pada hakikatnya dia buta, begitu. Ya. Jadi kalau orang hanya merujuk kepada Al-Quran, banyak hal dia tidak akan tahu tentang Islam itu, begitu. Dia tidak akan tahu tata cara menikah, dia tidak akan tahu tata cara salat, dan dia tidak tahu batasan-batasan daripada haji, umrah, dan yang lain-lainnya. Artinya bahwa kalau dahulu di dalam di negara kita ada istilah duit tunggal, ya, maka Al-Quran dan Sunnah ini adalah duit tunggal itu tadi, adalah sebenarnya, satu ya? Sebenarnya yang sebenarnya di, dua hal yang tidak bisa di dipilah-pilah. Oleh karena itu para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa kehidupan ini akan hanya menjadi tenang, akan hanya menjadi nyaman, dan akan hanya enak untuk dijalani apabila kita rujuk kepada Al-Quran, kita baca dia, kita jadikan dia teman. Jangan hanya rokok yang ada di kantong kita, tapi sekali-kali bawalah Al-Quran. Jangan hanya bedak yang ada di dalam tas kita, tetapi sekali-sekali mari kita bawa Al-Quran. Dan kalau sudah kita bawa, paling tidak kita bacalah sekali-kali. Kemudian mari kita simak hadis-hadis Rasulullah. Kita baca satu persatu. Mudah-mudahan kalau kita dapat saja menghatamkan dalam hidup ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam membacanya, insyaAllah hidup kita akan tercerahkan. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ala husni istima'ikum, wa naqulu astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.